Mitra bisnis para pengusaha ekspor mengeluhkan buruknya kualitas infrastruktur di Indonesia yang menyebabkan biaya logistik menjadi 2 kali lipat lebih tinggi dibanding negara lain. Dampaknya, barang ekspor hasil produksi Indonesia sulit untuk bersaing di pasar global karena harga jualnya menjadi lebih tinggi. Upaya pembenahan infrastruktur dirasakan sangat lamban sehingga selain menurun daya saing, juga menjadi penghambat investasi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Ketua Kadin Batam, Nadafasa Soraya. Bu Soraya, bagaimana komentar Anda? Memang Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan seharusnya mempunyai blueprint atau cetak biru pengembangan ekonomi nasional. Sehingga bisa dibuat semacam satu klaster-klaster yang sudah jelas sesuai dengan kebutuhan daripada provinsi atau pulau-pulau yang bersangkutan. Sehingga membuat satu tata cara yang baik, yang benar mengenai pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Mengapa saya pikir itu penting? Karena saya pikir bahwa infrastruktur itu adalah penopang roda ekonomi. Infrastruktur itu harus betul-betul bisa membuat semacam pembangunan ekonomi itu menjadi signifikan begitu. Apa dampak dari nggak ada blueprint ini, Bu? Karena tidak ada blueprint atau cetak biru mengenai pengembangan ekonomi nasional, di mana Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan juga seharusnya mempunyai yang namanya rencana induk pelabuhan. Karena tidak semua pelabuhan-pelabuhan kita bisa dianggap pelabuhan bebas, dan tidak semua juga pelabuhan-pelabuhan itu dapat dibuka dengan seenak-enaknya. Karena kita tentunya memang menginginkan satu pelabuhan bebas ataupun pelabuhan yang terbuka, itu seharusnya sumber daya manusianya yang harus menopang juga harus dipikirkan. Nah, itu makanya saya pikir persoalan ini sudah sangat klasik dan harus segera diadakan satu peraturan untuk membentuk satu tim, apakah itu namanya tim pembantu presiden atau tim apapun namanya, tapi bekerja sama dengan Kadin supaya mereka bisa betul-betul bekerja sama mana membuat infrastruktur yang baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh setiap daerah. Jadi disesuaikan dengan karakter daerah ya? Jadi kalau misalnya sebuah daerah itu Kalimantan memerlukan semacam satu pembangunan perekonomian yang berbasis kayu ataupun petan, tidak sama dengan yang berbasis seperti di Kepulauan Riau yang 98% itu adalah laut. Dengan begitu masing-masing pihak bisa mempunyai semacam satu koneksivitas yang bisa membuat satu daerah dengan daerah lain terhubung dengan baik. Begitu menurut saya. Demikian Nadafasa Soraya dan saya Rizal Andika.